Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang 12 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Injil bagian yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa kata Al-Injil berasal dari bahasa Yunani yang artinya kabar gembira. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Al-Injil di dalam Al-Quran dan Al-Hadith, yang pertama, Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. Kemudian kami susulkan setelah mereka, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, Rasul-Rasul kami, dan kami susulkan pula Isa, Putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Al-Hadid 27. Yang kedua, Al-Injil diturunkan untuk membenarkan At-Taurah, mengikutinya, dan tidak menyelisihinya. Allah berfirman, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan kami susulkan setelah mereka dengan Isa, Putra Maryam, yang membenarkan apa yang datang sebelumnya berupa kitab Taurat, dan kami berikan Injil kepadanya. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan Injil tersebut datang untuk membenarkan kitab yang datang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Ma'idah 46. Kitab Injil isinya mengikuti isi Taurat, kecuali dalam beberapa hukum yang sedikit. Allah berfirman, menceritakan ucapan Nabi Isa kepada Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa li uhilla lakum ba'dhal ladhi hurrima 'alaykum. Dan aku membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan aku menghalalkan sebagian dari apa yang sebelumnya diharamkan atas kalian. Surat Ali Imran ayat yang ke-50. Berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, وَلِهَذَا كَانَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْإِنْجِيلَ نَسَقَ بَعْضُ أَحْكَامِ التَّوْرَاةِ. Oleh karena itu, yang masyhur dari dua pendapat ulama bahwa Injil menghapuskan sebagian hukum-hukum Taurat. Datang di dalam Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 17-19, yang menguatkan hal ini. Disebutkan di dalamnya bahwa Nabi Isa berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, Nabi Isa berkhitan, sebagaimana dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2 ayat 21, yang demikian karena beliau alaihi salam mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 17 ayat 9-14. Adapun Paulus, maka dia telah merusak ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa dan membatalkan hukum sunat, dan mengatakan bahwa sunat adalah sunat dalam hati, sebagaimana dalam Perjanjian Baru, Roma pasal 2 ayat 28-29.